Mitra Bisnis, Indonesia semakin ketinggalan dalam moda transportasi kereta api. Kita lihat Tiongkok baru saja meresmikan jalur kereta api super cepat terpanjang di dunia, 2.300 km yang menghubungkan ibu kota Beijing di utara ke Guangzhou di selatan. Kereta dengan kecepatan 300 km per jam itu memangkas waktu tempuh hanya menjadi 8 jam dari sebelumnya 22 jam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Pak Joko, apa komentar Anda soal ini? Ini, jadi kalau di Indonesia itu memang rejim sekarang itu masih rejimnya rejim industri otomotif. Jadi jangankan bicara kereta api, bicara angkutan massal lainnya pun masih diabaikan gitu ya. Seperti angkutan umum lainnya itu agak terabaikan. Ini memang kita tidak agak sulit memaksa rejim yang seperti ini meskipun media-media hampir setiap bulan mungkin beberapa hari terakhir itu juga mendorong pemerintah katakanlah untuk tidak mensubsidi BBM. Kendaraan pribadi itu kan cukup besar juga. Padahal setiap tahun itu subsidi BBM kendaraan pribadi itu kalau kita konversikan rupiah itu sudah di atas 150 triliun gitu kan. Nah kalau itu bisa dibangun untuk jaringan kereta, cukup banyak yang bisa dibangun gitu kan. Bukan hanya di Jawa, justru di Sumatera gitu kan. Itu juga bisa menghemat untuk kereta-kereta yang mengangkut barang. Ya karena Sumatera juga jalannya sering rusak, sehingga kalau digunakan kereta jauh lebih kuat dan lebih daya tahannya lebih lama. Nah ini baru, sementara baru 2 tahun terakhir ini mau bangun yang jalur Pantura gitu kan. Jalur Pantura yang nanti harapannya adalah untuk barang-barang menggunakan kereta. Tapi itu pun sebenarnya masih kurang, jadi kalau kita mau ingin negaranya maju ya, mestinya bangunnya kereta api, seperti halnya di India gitu kan, dan Eropa itu mereka mainnya mesti di kereta api. Lalu menurut pengamatan Bapak, apakah ada awareness dari pemerintah sendiri untuk mengembangkan moda transportasi kereta api? Kalau sampai sekarang, political will-nya belum ada. Contohnya sederhana saja lah, pemeliharaan kereta api itu yang mestinya tahun ini dikucurkan sekitar 1,2 sampai 1,5 triliun, ternyata tidak dikucurkan. Dan itu kan memberatkan buat penumpang juga, karena penumpang kereta api Indonesia itu menanggung biaya pemeliharaan prasarana. Beda sama jalan raya kan, dan semua jalan raya itu dirawat, diperbaiki oleh dana pemerintah. Kalau kereta api itu tidak, ya akhirnya kan orang naik kereta jauh lebih mahal ketimbang menggunakan jalan raya, sehingga kita belum bisa melihat politik pemerintah di sampai saat ini yang pro pada kereta api atau angkutan massal yang lain. Lalu apa harapan Bapak terhadap perkereta apian kita? Ya kalau kita mau maju tidak bisa tidak. Itu sudah banyak contoh kok, negara-negara yang maju itu mesti public transportnya bagus. Negara tetangga kita, Singapura, itu MRT-nya bagus sekali. Orang senang kok ke sana naik kereta kan. Sama juga sekarang ditiru oleh Kuala Lumpur gitu kan. Mereka juga sedang membangun kereta bawah tanah. Artinya tidak bisa tidak kalau kita mau maju. Ya kereta yang dimajukan yang sederhana sajalah KRL Jabodetabek itu. Itu aja yang dikebut benar-benar 2 tahun sudah bisa ngangkut 1,2 juta penumpang gitu kan. Nah itu sudah bisa sebenarnya kalau kita pemerintah mau serius gitu kan. Termasuk kereta-kereta ke bandara ya. Semuanya jalur ke bandara jalan-jalan tol juga jalur kereta yang lebih diutamakan apalagi itu bandara internasional. Sampai dengan ke pelabuhan-pelabuhan juga kalau kita mau ngangkut barang gitu ya. Usaha seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan agar pemerintah bisa menjadi lebih fokus terhadap pengembangan moda transportasi massal seperti kereta api ini, Pak? Ya sebenarnya tidak kurang yang dilakukan oleh media massa maupun oleh apa LSM-LSM bidang transportasi ya. Cuman persoalannya sekarang keberpihakan aja ya sudah. Kalau begitu ya nanti aja kita akan perkerat lagi 2014. Jadi kita jangan pilih anggota DPR maupun partai-partai tidak pro angkutan massal. Nggak usah dipilih saja. Itu kampanye kami nanti akan datang. Kalau cuman menunggu aja seperti ini ya nampaknya mereka hanya mengabaikan dan hanya didengar saja tapi tidak dilakukan. Demikian Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Saya Wendy Lim.